Anfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأشر المسلمين رحمكم الله الحمد لله kita mesti selalu melihat dan mengingat ke belakang, bukan hanya sekarang atau yang akan datang, tapi teruslah lihat ke belakang karena tujuannya adalah agar banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat Abu Azam? Berapa tahun yang lalu? Ketika Abu Azam menjemput kejikaran, berkejar dengan waktu, malam hari melewati rel kereta api dan gang-gang sempit, itu berapa tahun yang lalu Abu Azam? Lupa. 4 tahun yang lalu kira-kira, kurang lebih lah. Itu kan pertama kali ya Abu Azam, pertama kali ketika saya tiba di sini. Itu termasuk yang harus kita lihat dan kita ingat ke belakang, masa lalu, tempat yang kita manfaatkan untuk mengkaji. Terlalu sempit kalau kita bandingkan dengan lokasi saat ini. Betul? Mantan toko. Sempit. Alhamdulillah. Sekarang luas, lapang, fasilitasnya pun lengkap. Itu tujuannya kita melihat ke belakang supaya bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal seperti ini juga harus mulai kita kenalkan dan ditanamkan untuk anak-anak kita. Maka dokumentasi itu penting. Dan salah satu fungsinya adalah untuk mengikat tiap-tiap generasi agar tidak putus antara generasi yang sekarang dengan generasi yang akan datang. Dokumentasi itu penting. Bagi yang punya kemampuan, dokumentasi itu diolah dan dibuat sedemikian rupa sehingga ketika sewaktu-waktu diperlukan, kita bisa tunjukkan kepada anak-anak kita, ini loh perjuangan ayah-ayahmu. Inilah proses dan tahapan-tahapan hingga saat ini bisa kalian manfaatkan. Dulu tidak seperti ini. Itu penting sekali. Di beberapa mahad yang seperti itu sudah dilakukan. Ya, semacam dokumenter lah. Seperti yang saya ingat misalkan di Ma'had As-Salafi Jember begitu. Hampir tiap tahun diputarkan sekali. Jadi proses pembangunan masjid, proses pembangunan pondok pesantrennya, supaya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, memanfaatkan apa yang sudah Allah amanahkan buat kita. Saya kira dokumentasi itu juga ada di sini. Ini enggak bahayanya. Dokumentasi nanti diolah, dikasih tanggal, misalnya, dikasih bulan, beri keterangan. Dulu tempat kita kajian pertama di sini. Ukuran ruangnya berapa kali berapa. Tempat parkirnya terbatas. Harus dijaga ketika keluar masuk. Ketika menata kendaraan. Karena memang betul-betul di samping jalan. Terus berkembang. Itu harus didokumentasikan. Yang saya sebut tadi supaya mengikat generasi tiap generasi. Jangan sampai anak-anak kita ngertinya, pahamnya yang jadi saja. Tapi mereka harus ikut merasakan. Betapa perjuangan itu juga perlu waktu. Pengorbanan yang sudah dilakukan itu juga tidak sedikit. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tanpa kita melihat ke belakang, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan maksimal. Membanding-bandingkanlah. Dulu susah, sekarang senang. Dulu terbatas, sekarang banyak kelonggaran. Dulu sedikit, sekarang sudah bertambah banyak. Dulu yang ikuti kajian beberapa orang pulang. Sekarang bertambah. Bahkan sudah kita tidak kenal lagi siapa dia. Taunya cuma lirik-lirikan aja, bersama-sama ngaji di Kintamani. Ya karena saking bertambah. Itu sudah terjadi sekarang di zaman kita, di generasi ini. Lalu bagaimana dengan generasi setelah kita nantinya, adik-adik kita, anak-anak kita? Tentunya itu akan menjadi masalah besar. Minimalnya generasi setelah kita kurang bisa menghargai dan kurang bisa menjaga fasilitas-fasilitas yang sudah Allah berikan buat kita. Ini amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas generasi yang tidak mengerti sejarah kurang bisa menjaga dan kurang bisa merawat karena tidak merasakan, susah, berat. Rapat berkali-kali sampai tengah malam, lobi sana, lobi sini. Buat laporan ini, buat laporan itu. Menyusun apa? Berkas ini dan itu. Bila perlu sejarah itu tulis, deskripsikan dengan kata-kata. Dulu ada penentangan, solusinya demikian. Dulu ada yang tidak suka, sampai kemudian membuat kita berpikir berat. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan jalan keluar. Supaya generasi setelah kita itu bisa ikut merasakan apa yang sudah diperjuangkan. Bukan dalam rangka riya dan sum'ah. Itu harus kita jaga. Bukan supaya dipuji dan disanjung oleh generasi setelah kita. Bukan kemudian seperti tujuan banyak orang ingin namanya tercatat di dalam sejarah. Supaya dikenang-kenangkanlah nama kita pada generasi yang berikutnya. Bukan itu maksudnya. Saya sudah sebutkan tadi, supaya mengikat generasi, tiap generasi dengan setelahnya. Tujuannya sudah saya sebutkan di depan tadi, supaya generasi setelah kita itu ikut merasakan, sehingga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena setelah waktu yang terbilang singkat, kurang dari 10 tahun, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemudahan buat kita. Salah satunya tempat, fasilitas. Kalau dulu harus berpikir punya anak disekolahkan dan dipondokkan kemana, sekarang sudah ada di samping dan di dekat kita. Kalau dulu berpikir ingin mengadakan kajian yang cukup besar menggunakan masjid mana, sekarang sudah bisa mengelola masjid sendiri. Resmi lagi. Iya, resmi ya. Muhammad, IMG-nya lagi diurus. Ya, menuju resmi lah. Resmi diurus juga bisa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita jaga itu semua. Kita jaga nikmat yang Allah berikan ini, kita rawat dengan mengedepankan sifat amanah dan mas'uliyah. Kita punya amanah dan tanggung jawab bersama untuk merawat dan menjaga. Amanah dan mas'uliyah ini bukan cuma untuk kita, tapi sudah mulai kita kenalkan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita. Karena seseorang itu akan dinilai dengan sifat amanah dan mas'uliyah. Harga dirinya dilihat di situ. Bagaimana dia punya amanah dan mas'uliyah, punya rasa tanggung jawab. Ya. Kalau itu terkait dengan fasilitas, maka memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga, memiliki fasilitas itu sendiri. Sehingga ketika ada sesuatu yang rusak, tidak dia biarkan, bukan didiamkan. Ketika ada fasilitas yang rusak, bukan kemudian dia berpikir bahwa itu bukan tugas saya. Ada fasilitas yang rusak, jangan kemudian berpikir bahwa itu sudah ada yang mengurusnya. Keliru seperti itu. Ini tanggung jawab kita bersama, mas'uliyah kita. Pada saat kita berpikir bahwa ketika terjadi sesuatu, bahwa itu bukan tugas dan tanggung jawab kita, maka khawatirnya nikmat yang sudah Allah berikan itu kemudian dicabut kembali, diminta lagi, karena kita tidak mampu merawatnya, kita tidak bisa menjaganya. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, lau mata jamalun da'i'an ala syattil furati la khasyitu an yas'alani Allahu azza wa jalla anhu. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, andaikan seekor unta mati karena tidak dirawat, mati karena tidak diperhatikan, di dekat sungai Furat, la khasyitu an yas'alani Allahu azza wa jalla anhu. Saya takut Allah Subhanahu wa taala meminta tanggung jawabnya kepadaku. Padahal apa urusannya Umar bin Khattab dengan unta mati itu? Oh, jaraknya jauh. Furat itu di Irak, sementara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Madinah. Yang tidak merawat unta itu kan bukan Umar bin Khattab selaku khalifah, tetapi pemiliknya. Siapa pemiliknya? Yang kemudian tidak menjaga, tidak merawat sampai unta itu kemudian lepas sendiri dia, sampai mati. Tapi itulah tinggi kadar mas'uliyah dan amanah yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi punya rasa tanggung jawab, ini juga tanggung jawab saya. Yang mati ontanya bukan onta saya. Ontanya orang. Tapi itu kan tanggung jawab saya. Selaku khalifah. Ibnu al-Arabi rahimahullah dalam Ahkamul Quran. Ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Sulaiman alaihi salam, "Wa tafaqqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin." An-Naml ayat 20. Yang artinya kurang lebih Nabi Sulaiman alaihi salam merasa kehilangan seekor burung ketika inspeksi pasukan. Pada saat kumpul bareng, Nabi Sulaiman alaihi salam merasa kehilangan seekor burung. Faqala, kata Nabi Sulaiman, maliyala aral hudhud. Loh, kok saya tidak melihat hudhud? Nama seekor burung. Bagus burungnya, warnanya indah. Amkana minal ghaibin, atau memang dia gak hadir di sini? Kok gak lihat nih? Itu Nabi Sulaiman alaihi salam. Qala ulama'una, kata Ibnu al-Arabi rahimahullah, ulama-ulama kita menjelaskan, hadza yadullu min Sulaiman ala tafaqudihi ahwal ar-ra'iyah wal muhafadzati 'alaihim. Kisah ini menunjukkan tentang Nabi Sulaiman alaihi salam yang selalu mengikuti informasi dan perkembangan tentang rakyatnya. Wal muhafadzati 'alaihim, dan ikhtiar besar dari Nabi Sulaiman untuk menjaga mereka. Fanzuru ilal hudhud wa ila sigharih. Perhatikan burung hudhud. Kecil burungnya. Fa innahu lam yaghib anhu haluhu. Tetapi tidak lepas dari pengamatan Nabi Sulaiman alaihi salam. Fa kaifa bi'awaimil mulki. Kalau yang kecil saja tidak lepas dan tidak luput dari perhatian Nabi Sulaiman, apalagi yang besar. Wong burung kecil aja diperhatikan oleh Nabi Sulaiman. Seorang Nabi, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, supaya kita mencontoh serta meneladani. Bagaimana tafakkud dan muhafazah. Bagaimana kita merasa kehilangan, merasa memiliki, kan? Ada sesuatu yang hilang. Kenapa bisa merasakan ada sesuatu yang hilang? Karena merasa memilikinya. Kalau kita sebagai orang tua, jelas tafakkud alal aulad. Kita sebagai orang tua itu selalu merasa kehilangan anak-anak kemana ya? Gitu. Biar alah paling main. Bukan. Bukan cuma fisiknya yang ditafakkud. Tafakkud itu sekali lagi merasa kehilangan. Gitu. Pengawasan, kontrol. Bukan cuma fisiknya. Lihat anak-anak. Oh iya tuh main di sana itu. Di lapangan. Bukan cuma fisiknya. Tapi perkembangan berpikirnya. Perkembangan akhlaknya. Perkembangan mentalnya. Gitu. Itu juga harus diawasi. Itu kita juga mesti mengikuti perkembangannya bagaimana. Bukan cuma fisiknya. Kita merasa aman karena anak-anak main di depan. Kita merasa tenang karena anak-anak tidak keluar dari rumah. Kemudian kita tinggal tidur begitu aja. Tidak. Tapi kita juga harus mengikuti perkembangan. Cara berpikirnya seperti apa. Apakah cara berpikirnya sudah sesuai dengan usianya? Atau jangan-jangan anaknya sudah mulai masuk usia dewasa, tapi cara berpikirnya masih anak-anak. Hal-hal yang luput dari perhatian kita selama ini. Kita cuma memperhatikan perkembangan fisiknya. Kita bawa ke dokter, kita cek kesehatannya, medical check up. Sedikit dia sakit, bingung kita. Bawa ke dokter. Yang kita perhatikan fisiknya. Kita lihat anak belum makan, kita kejar-kejar, makan nak. Anak kita datang sambil teriak, haus bi, udah, diambilin air minum. Hujan turun, kita perhatikan, jangan main-main hujan nak, nanti demam. Pakai payung, pakai mantel. Itu kan fisik yang kita perhatikan. Tapi cara berpikirnya juga cobalah diperhatikan. Dengan mengajak anak-anak kita diskusi. Dengan mengajak anak-anak kita memecahkan masalah. Bedah kasus. aja anak-anak kita itu berpikir. Jangan sampai besar pun kita anggap sebagai anak-anak. Udah besar masih kita cuciin bajunya. Udah besar masih kita dulang. Kalau sekali dua kali wajar, tapi kalau terus-terusan itu sudah gak wajar. Udah besar kok didulang terus aja. Udah besar masih kita atur uang jajannya. Kapan kita beri kesempatan mereka untuk dewasa dengan mengajarkan apa sedikit demi sedikit apa itu tanggung jawab, bagaimana mengelola keuangan. Kita selalu bilang, ah, kamu masih kecil, udahlah, biar Abi aja yang atur keuanganmu, biar Rumi aja. Udah 16 tahun, 17 tahun. Ya beresiko memang, tapi itulah tugas kita sebagai orang tua, ya kan? Untuk membimbing, mengarahkan. Mungkin sekali kita kasih uang langsung habis, ludes. Masa dikasih uang habis langsung 50 ribu. Itu tugas kita untuk mengarahkan nanti. Nah, uang 50 ribu itu tidak sedikit. Abi ngasih buat kamu itu, uang 50 ribu bukan untuk kemudian dihabisin begitu. Tapi kamu kelola, cobalah kamu atur, ya kan? Ditulis di buku, ada buku pengeluaran kamu, ada buku di situ tercantum pemasukannya dari siapa. Diajarin sedikit demi sedikit. Kamu kalau bisa awet 50 ribu dalam satu minggu, nanti Abi tambah lagi lah, jadi 60 ribu. Ditabung dikit-dikit. Kan begitu, bukan cuma terus diperlakukan sebagai anak kecil. Ya kapan dewasanya? Kapan dewasanya? Kita sebagai orang tua, seperti yang saya sebutkan tadi, coba bedah kasus bareng-bareng. Kasih tugas. Jangan perhatikan fisiknya saja, tapi perkembangan cara berpikirnya juga. Nah, kalau ada satu masalah nih, ada seorang anak kerja dari pagi sampai sore di perusahaan, dapat telepon dari ibunya untuk pulang kampung, minta si anak itu untuk mendampingi dan menemani ibunya di kampung, karena yang cocok dari sekian banyak anak adalah apa, orang itu tadi. Apa yang harus dia lakukan? Kan begitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus mulai dikenalkan. Ya sesuai umurnya lah. Sesuai umurnya. Kalau anak-anak kecil seperti ini ya, misalkan, kalau misalkan kalian sedang main, sedang senang-senangnya, seger-segernya, terus azan terdengar, Allahu Akbar, apa yang kalian lakukan? Gitu. Pertanyaan-pertanyaannya bukan pertanyaan-pertanyaan yang formal, ya kan? Bukan pertanyaan formal, tapi juga untuk mengembangkan cara berpikir mereka. Mentalnya juga seperti itu. Kasih tugas, kasih tanggung jawab. Supaya mereka mengerti apa itu arti gagal. Ya kan? Supaya mereka paham tanggung jawab itu bagaimana. Beban tugas itu seperti apa. Ikuti perkembangannya. Itu kalau kita sebagai orang tua. Punya mas'uliyah dan amanah. Punya tanggung jawab. Punya amanah. Merasa memiliki anak. Kalau kita sebagai guru, kita sebagai ustaz juga sama, punya amanah dan mas'uliyah. Ya sebagai seorang guru, sebagai seorang ustaz bukan cuma sekedar lihat apa, bukan cuma sekedar mengajar kan, mengambil sebuah kitab, memilihnya, kemudian dipersiapkan, kemudian pada jamnya kita bacakan, kita terjemahkan, kita jelaskan, selesai kemudian tutup pulang, nggak usah mikir. Ya tidak demikian. Baik kita di kelas maupun di kajian umum. Ya. Baik di kelas maupun di kajian umum. Itu kan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafaqqud. Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya apa? Punya sifat gitu, tafaqqudul ashabah. Itu selalu beliau tanya, ini mana si fulan enggak kelihatan? Mana si fulan? Kenapa dia sakit? Seperti ketika Nabi alaihi salatu wasallam menanyakan, kemana Thabit bin Qais bin Syambas? Kok enggak kelihatan ini beberapa hari? Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang mungkin sakit wahai Rasulullah. Bilang sudah saya cek dulu. Kata sahabat Sa'ad. Karena dia tetangga saya wahai Rasulullah, didatengin, "Eh, Thabit, kamu dicari Rasulullah loh, ditanyain. Kemana aja?" Kata sahabat Sabit bin Qais bin Syamas, waduh, kalian tahu, saya ini suaranya paling keras di antara kalian, paling lantang lah. Sementara Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam Al-Qur'an, ya kan? Wala tajharu lahu bil qauli kajhari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan kalian angkat suaramu di atas suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kalian bicara satu sama lain, akan gugur amal-amal perbuatanmu itu dalam keadaan kalian tidak mengerti. Fa ana min ahli nar. Berarti kan saya termasuk penduduk neraka ini. Karena merasa suaranya lebih tinggi daripada suaranya Rasulullah. Di dalam ayat itu kan ada larangan meninggikan suara di wala tarfa suatu aku fauqa sauti nabi. Jangan angkat suaramu di atas suaranya nabi. Loh, berarti saya ini penduduk neraka nih. Dilaporkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, bal innahu min ahlil jannah. Bukan seperti itu, bahkan Thabit itu termasuk penduduk surga. Karena yang dimaksud larangan itu bukan cuma sekedar tinggi rendahnya suara, tapi tidak menghormati atau mendahului ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jadi pembahasan kita adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa merasakan, oh ada sahabatnya yang sekian waktu enggak kelihatan. Nah, kalau kita sebagai murid di kelas, sebagai guru di kelas seperti itu. Ini mana si fulan kok enggak kelihatan? Bukan cuma mana si fulan sakit Ustaz, sakit sampai 3 hari sakit enggak dijenguk. Kalau misalkan TK tanpa keterangan, kita juga udahlah terserah orang tuanya. Gak bisa, kita sebagai guru harus cari tahu. Oh, jangankan sampai 3 hari berturut-turut, sehari gak masuk aja kita harus cari tahu. Tanya ke orang tuanya, mohon maaf Abu, Ananda hari ini tidak masuk, barangkali sakit, bisa kami jenguk. Kan begitu. Datangin rumahnya. Itu guru yang sukses. Anak ngambek, gak berangkat sekolah. Gurunya datang ke rumah. Cari tahu. Kenapa nak? Udah sama Ustaz besok ya berangkat. Jadi anak-anak kita itu merasa disayang. Sebagai murid itu merasa diperhatikan. Karena dicari. Gurunya merasa kehilangan. Ustaz sedih. Ya kan? Mas Bilal gak masuk kemarin. Biasanya kelas itu ceria, rame, memang bikin rame dia kan, ya. Rame. Gak ada Mas Bilal terus sepi banget. Udah cepet sembuh ya Mas Bilal ya. Itu udah motivasi dorongan dia untuk cepet sembuh. Tapi 2 hari 3 hari sakit, oh sakit gitu aja. Kita gak ada greget untuk jenguk. Bisa jatuh mentalnya. Aku sakit kok gak dijenguk ya. Itu kalau kita sebagai guru kelas. Kalau kita sebagai ustadz di tempat-tempat umum, artinya di kajian-kajian umum, ya kita juga seperti itu. Kenali. Jangan sampai kita gak kenal siapa-siapa yang belajar sama kita. Harus kita kenalin itu. Bahkan kalau bisa, kita kenali juga sampai seakrab-akrabnya. Tanpa pilih-pilih antara yang kaya dan yang miskin. Antara yang pengusaha dengan cuma tukang tambal ban. Siapa tukang tambal ban di sini kemarin? Siapa ya? Ada kan tukang tambal ban di Cikarang apa di sini? Kita ya kagak tahu. Siapa? Adalah. Tukang siapa? Tukang AC. Ya sama lah udah contohnya gantiin tukang AC bukan tukang tambal ban. Kita juga begitu, harus ngerti. Harus kenal satu persatu. Kalau saya sama antum kan di sini jauh ya. Jadi enggak terlalu kenal. Paling aneh ingat Abu Azam udah. Karena pertemuan pertama kesannya kan gitu Abu Azam ya. Hujan-hujan lagi kayak gini Abu Azam. Ya. Masih kan enggak? Masih. Giginya gigi 3 terus lagi ini. Ya. Anaknya kok kenal gini ya, jualan herbal dulu, sales, pantesan melompati rel kereta api sama lewat lorong-lorong kecil. Kita harus ngerti gitu, harus paham. Bukan jadi persahabatan kita atau persaudaraan kita bukan cuma di majelis taklim, tapi memang kita betul-betul bersahabat dan bersaudara total full. Bukan cuma pengajar atau ustadznya aja, sesama kita juga begitu. Bukan cuma kenal doang. Ya kalau masih kenal sih mending, ya kan? Kalau berkali-kali ketemu nggak pernah mau kenalan, itu loh, nggak ada gergetnya kenalan. Siapa sih dia? Nggak tahu. Paling dari arah sana tuh perumahan sana tuh. Kayaknya baru ngaji berapa kali, gitu. Malah diomongin. Kamu ya kenalan, ya kan? Datangin rumahnya. Datangi rumahnya. Kan gitu. Itu penting. Kalau cuma sekedar cerita, ya kan? Saya pernah cerita juga di Cikarang dulu, ya. Katakan saya di Kulon Progo, ya kurang lebih berapa ya, 5 tahun lah dari 2014, ya 5 tahun, 6 tahun. Jadi selama kurun waktu seperti itu, kalau cuma 100 rumah ikhwan sudah pernah saya datangin. Kalau cuma 100, lebih lah. Tidak kurang dari 100, anak datangin. Satu. Dan itu kita upayakan bukan cuma saya cuma memberikan contoh aja. Diikutin sama yang lain. Ini saling kunjungin, saling kunjungin. Jadi udah biasa jam 11 malam kalau mereka udah dekat. Assalamualaikum. Oh iya, iya. Gak merasa keberatan lagi. Udah deket, akrab. Yang dulunya gak kenal, jadi kenal. Yang dulunya jauh, sekarang dekat. Kan itu fungsinya kita ngaji, nambah saudara. Bukan cuma nambah ilmu. Datangin satu persatu. Oh rumahnya sini, oh pekerjaannya ini. Seneng kok kita itu seperti itu. Tafakud. Iya kan? Nah, itu termasuk amanah dan mas'uliyah. Dan itu amanah mas'uliyah. Kalau kita di dalam lingkup seperti ini, ya sesuai dengan bagian dan unitnya masing-masing. Bagian unitnya masing-masing. Sesuatu yang sepele sebenarnya. Iya. Sesuatu yang sepele misalnya. Kalau apa namanya di bagian sound system, paham dan ngerti. Kok ini barangnya gak ada ya? Siapa yang pakai kemarin? Dia kemarin dipinjam siapa? Aduh lupa. Mas'uliyahnya di mana? Amanahnya di mana? Maka yang namanya apa namanya sistem inventarisasi itu juga bagian dari agama kita, agama Islam. Misalkan di dalam suatu ruangan ditulis inventarisnya apa namanya amplifier 3, ya kan? Power 7. Nah, mikrofon kabel 2, mikrofon wirelessnya 7. Nggak mau kalah juga ya kan. Ini misalkan statusnya bagus, statusnya dipinjem, yang minjem siapa. Itu bagian dari agama kita, itu ajaran Islam sesungguhnya. Ajaran Islam sesungguhnya. Nah. Kata Umar, kata Ibnul Arabi rahimahullah, tentang Nabi Sulaiman, fanzuru ilal hudhudi wa ila sigari, fa innahu lam yaghib anhu haluhu. Coba perhatikan burung hudhud, burung kecil. Tapi tidak luput dari perhatiannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah Allah berikan buat kita, dijaga. Yang Allah berikan buat kita sudah terlalu banyak. Dari saudara seiman, saudara semanhaj, Allah berikan kita anak, Allah berikan untuk kita apa namanya? Teman ngaji, Allah berikan untuk kita fasilitas-fasilitas seperti ini. Kita jaga. Kata Ibnul Arabi rahimahullah, wa yarhamullahu Umar, fa innahu kana ala siratihi qala. Semoga Allah merahmati Umar. Beliau dalam sirahnya pernah mengatakan, law anna sakhlatan bi syati'il furati akhadhaha dhi'bu la yus'alu anha Umar. Kata Umar bin Khattab dalam keyakinannya, bukan bahasa basi, bukan retorika, serius beliau mengatakan. Kata Umar Ibn Khattab, andaikan seekor kambing di pinggir sungai Furat diterkam seekor serigala, pasti Umar yang akan ditanya. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Kenapa tidak memberikan rasa aman? Kenapa tidak menegakkan keamanan? Sampai kemudian seekor kambing milik warga diterkam serigala. Itu Umar, mas'uliyahnya luar biasa. Sekali lagi, Furat itu kan di Irak. Yang sekarang sering terjemahkan dengan Eufrat itu. Umar bin Khattab di kota Madinah. Apa urusannya Umar bin Khattab dengan seekor kambing di sana? Gak ada hubungannya kan? Tapi beliau merasa dan meyakini, bukan cuma merasa, beliau meyakini itu juga tanggung jawabnya. Itu juga tanggung jawabnya. Sama juga kalau kita sekarang. Beberapa contoh yang saya sebutkan tadi, bisa kita tambahkan. Mas'uliyah dakwah. Amanah dakwah. Walaupun kita jauh dari lokasi masjid, lokasi pendidikan seperti di sini. Tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di rumah, di perumahan sana, juga bagian dari mas'uliyah dan amanah kita. Apa yang kita lakukan, semua yang kita perbuat, yang kita ucapkan, itu akan dihitung oleh orang bagian dari dakwah ini. Jadi kita harus jaga sikap. Kita juga harus jaga ucapan. Jangan sampai asal ngomong, asal berbuat, kita tidak sadar atau kita lupa bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, dinilai orang bagian dari dakwah ini. Dinilai orang dari bagian dakwah ini. Contoh kecil, misalkan lampu teras, itu kan contoh kecil tuh, lampu teras, lampu jalan. Yang hampir tiap siang itu kita matikannya kalau udah menjelang zuhur. Nggak dipakai pada siang-siang. Cuma lampu teras. Tapi itu ternyata tidak luput dari perhatian banyak orang. Kita akan dinilai boros, kita akan dinilai nggak hemat, kita akan dinilai ini mubazir. Nanti yang kena dakwah. Kita yang pakai baju asal-asalan, yang bau lah, yang gak rapi lah, yang gak matching lah. Ada baju gak matching? Banyak. Baju gak matching banyak. Warnanya norak. Pada laki-laki nih. Laki-laki pakai apa namanya, koko warna pink misalkan. Norak banget. Artinya cara berpakaian kita juga mestinya diperhatikan dong. Mestinya diperhatikan. Jangan sampai orang bilang, oh salafi itu yang bajunya kumuh-kumuh itu loh. Sholat jamaah jangan terlambat terus dong kalau di masjid masyarakat, masjid umum. Nanti orang akhirnya menyimpulkan salafi itu yang sholatnya terlambat itu mesti salafi itu. Yang apa namanya, yang kita bilang awam loh, yang kita bilang awam itu bisa di saf depan kok. Masa yang udah ngaji jarang di saf depan, malah milihnya belakang terus aja. Astagfirullahaladzim. Apalagi kalau di lingkungan perusahaan, di lingkungan kantor, hati-hati, karena yang melihat dan perhatikan itu kalangan terpelajar. Kalau bisa ya sholat lima waktu itu ya paling depan lah, di saf minimalnya, jangan masbuk terus aja. Itu diperhatikan sama orang. Naik kendaraan motor juga seperti itu. Yang rantai motornya belum ketutup, ditutuplah. Kalau gak bisa buat sendiri, pakai kardus dulu. Wah, jelek Ustaz pakai kardus. Nah, lebih jelek lagi kalau orang bercerita salafi itu gak memperhatikan nyawa. Lebih jelek mana coba? Dibilang orang, masa pakai kardus tutup rantainya, dengan dibilangin orang salafi itu gak memperhatikan nyawa, kurang menghargai nyawa. Kenapa? Istrinya dikit-dikit keubet, dikit-dikit keubet. Sering kan kita naik motor, nanti ditintin sama orang, nin, mas, kerudungnya itu, kerudung istrinya itu halu, memalukan lagi, pasti mau malu itu, memalukan. Yang dibuat malu itu ustadznya. Kita yang kena ya kan. Kalau motor saya udah ada tutup rantainya loh. Jadi saya ngomong gini berani makanya. Di rumah itu ada dua motor. Satu motor memang dari pabriknya udah ada tutup rantainya. Yang satu gak ada tutup rantainya. Akhirnya saya pesen pada salah seorang ikhwan, pesen untuk dibuatkan tutup rantai. Udah dibuatin tutup rantai kayak gitu aja. Pernah sekali saya bonceng anak perempuan saya itu juga ke selimpet. Ini jatuh, udah ditutup loh rantainya. Ini namanya aja halangan ya. kita tuh malu kalau apa, ya alhamdulillah mereka tuh bukan benci, mereka tuh perhatian, mereka sayang sama kita. Kalau benci dibiarin. Dibiarin kalau benci. Tapi orang-orang itu sayang, saudara-saudara kita itu perhatian. Kita dikejar ini. Mohon maaf, Pak. Kerudungnya. Itu supaya enggak masuk rantai. Oh. Halu. Kalau terus-terusan seperti itu. Atau misalkan kalau malam hari, ya sebelum naik motor diingatkan lah istri, kita juga ikut ngecek. Iya. Tuh, jubahnya didudukin dan sampai nutup lampu. Kan malu kita dikejar sama orang, "Nen, Mas, lampunya ketutup sama kerudungnya." Mau rating kanan, kita udah merasa rating nih. Tabrak dari belakang, "Kamu enggak lihat saya rating?" Ya enggak lihat lah, wong ketutup jubah, ketutup kerudung. Berat. Itu masuk mas'uliyah dan amanah loh. Yang kita khawatirkan kalau itu kemudian mahsub ala dakwah, mahsub itu artinya terhitung, orang menilainya, "Oh, itulah dakwah salafiyah." Dakwah salafiyah itu tidak memperhatikan kebersihan, enggak memperhatikan kerapian, enggak memperhatikan keselamatan, habis kita. Dan itu kan berdasar, bukan cuma asal ngomong. Berdasar itu artinya memang ada contoh-contohnya. Kita jangan marah, jangan tersinggung. Siapa bilang Ahlus Sunnah enggak memperhatikan keselamatan? Kan itu. Buktinya? Ya juga ya, enggak ada buktinya kita memperhatikan keselamatan, kan begitu ya kan? Ketawa. Paham, Pak? Motornya Abi udah di situ. Enggak ada rantainya? Matic. Oh, matic. Alhamdulillah, selamat, Nak. Sudah berapa kali jatuh korban, bahkan meninggal dunia. Sudah banyak. Banyak. Mungkin kita cuma dengar 1, 2, 3. Tapi kalau yang memperhatikan betul-betul itu kasusnya sudah banyak sekali. Meninggal dunia. Nyawa. Yang sebenarnya cuma kita iman-iman itu harganya 30 ribu sampai 40 ribu aja tutup rantai. Apa kemudian nyawa istri kita itu cuma senilai 40 ribu? Bahkan lebih murah dari itu. Kita pikir 40 ribu itu mahal banget. 40 ribu. Beli minyak goreng dapat 2 liter misalkan. Beli kopi dapat berapa kilo. Nyawa istri kita, nyawa anak kita. Itu tanggung jawab kita loh. Mas'uliyah dan amanah sebagai apa? Sebagai kepala keluar. Sebagai kepala keluarga. Kata Umar Ibn Khattab, "Lau anna sakhlatan bisyati'il furati akhadaha dhi'bu la yus'alu anha Umar." Seandainya ada seekor kambing di pinggir sungai Furat, diterkam seekor serigala, sungguh Umarnya akan ditanya. "Fama dhannuka biwalin tadhhabu 'ala yadayhi al-buldan wa tadhi'u ar-ra'iyyah wa tadhi'u ar-ru'yan?" Kalau Umar bin Khattab saja apa meyakini itu tanggung jawabnya, hilangnya seekor kambing, bagaimana dengan seorang penguasa yang kemudian kehilangan wilayahnya, yang kehilangan dan tidak memperhatikan rakyatnya serta tanggung jawabnya? Ahkamul Quran jilid 3 halaman 366. Nah itu apa namanya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang harus kita ingat-ingatlah tentang mas'uliyah, tentang tanggung jawab, tentang mas'uliyah dan tentang tanggung jawab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih lama ya? Sudah mau pulang ya? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka semangat kita untuk apa? Memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala itu harus dipupuk biar subur. Mesti kita perhatikan supaya tetap hidup. Ibarat tanaman, semangat kita memperjuangkan agama Allah, ya berjihad fisabilillah sesuai dengan kemampuan dan apa peluang. Ibarat tanaman ya harus kita pupuk supaya berkembang dengan baik. Kita perlu airi sehingga tidak kering. Kita bersihkan hama-hama dan gulma, rumput-rumput liar di sampingnya itu supaya pertumbuhannya juga baik dan bagus. Jadi kita semua ini Allah pilih, disyukurilah. Allah pilih kita menjadi bagian dari perjuangan menegakkan kalimatullah di atas muka bumi ini. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut memperjuangkan agamanya. Maka jangan sia-siakan pilihan itu. Jangan kita acuhkan begitu saja. Tidak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk syukurnya adalah kita merasa ikut memiliki dakwah ini. Jangan sampai berpikir, aku kan ikhwan biasa. Atau misalkan, saya cuma pendengar yang baik saja. Atau mengatakan, kalau saya mah ikut-ikutan aja. Oh, tekadnya kok rendah seperti itu. Semangatnya kok kecil. Memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala itu perlu tekad yang kuat. Harus cita-citanya tinggi. Militansinya itu yang harus kita tingkatkan. Betul-betul berusaha untuk selalu terdepan di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihitung-hitung pengorbanan kita dalam memperjuangkan agama Allah itu masih belum seberapa. Bahkan bisa dikatakan belum berkorban apa-apa. Apa yang sudah kita korbankan juga? Baru sedikit aja sudah merasa banyak. Baru sekali dua kali aja udah kayaknya hebat. Masih belum seberapa perjuangan dan pengorbanan kita. Jadi jangan merasa dirinya berjasa, punya peran yang banyak. Belum apa-apa dibandingkan dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Gak ada apa-apanya gitu. Maka ayo kita tingkatkan, kita contoh dan teladani para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berangkat dengan para sahabat menuju Badar, itu istasyaron nas, beliau mengajak musyawarah para tokoh dan sesepuh sahabat waktu itu. Faqam al-Miqdad ibnu Amrin radhiyallahu anhu, dalam cerita yang panjang itu, sahabat al-Miqdad bin Amr, beliau bangkit berdiri kemudian mengatakan, ya Rasulullah, imdi lima amarakallahu bihi fanahnu ma'ak. Wallahi ma naqulu laka kama qalat banu Israil li Musa alaihi salam, fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kata Al-Midad bin Amr, ya Rasulullah, silahkan berangkatlah, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan untuk Anda. Kami selalu bersama Anda. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah engkau wahai Musa dan Tuhanmu, berperanglah kalian berdua. Kami di sini duduk-duduk aja. Kami tidak akan mengatakan seperti itu, kata Al-Miqdad bin Amr. Walakin izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Tetapi berangkatlah Anda dengan Tuhan, dengan Allahu Azza wa Jal, berperanglah dan kami akan berperang di samping Anda. Wallahi alladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyan, demi Allah yang telah mengutus Anda dengan kebenaran sebagai seorang nabi, law sirta bina ila barkil ghimadi la jaladna ma'ak min dunihi hatta tablughah. Seandainya engkau perintahkan kami untuk menempuh perjalanan sampai barkil ghimad, tempat yang sangat jauh sekali, la jaladna ma'ak min dunihi, kami akan tetap selalu mendampingi Anda hatta tablughah, sampai Anda tiba ke sana. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairan wa da'alah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pernyataan-pernyataan yang baik dan juga mendoakan kebaikan untuk sahabat Al-Miqdad bin Amr. Ini prinsipnya para sahabat, spirit perjuangan mereka begitu. Tidak memilih duduk-duduk. Tidak memilih untuk di rumah. Pura-pura tidak tahu, atau cari-cari alasan. Kalau memang sudah saatnya berangkat, berangkat. Saatnya tahun, tahun. Ini spiritnya para sahabat. Kami tidak seperti orang-orang Bani Israel yang mengatakan innaha huna qa'idun, sudahlah kita duduk-duduk aja di sini, nunggu aja lah. Seorang muslim yang baik itu aktif, tidak pasif. Seorang muslim yang baik itu bergerak, bukan diam. Seorang muslim yang baik itu ikut berpikir, bukan cuma mengistirahatkan pikirannya. Seorang muslim yang baik itu turut berkorban apa yang dia punya, bukan berharap orang lainnya yang berkorban. Maka sebelum kita mengajak orang lain, kita dulu yang berbicara ini, yang merumuskan dan mengkonsepnya sebelum kita sampaikan ke yang lain. Misalkan dalam suatu kepanitiaan, oh perlu dana sekian, sebelum di share sebelum disebarkan, ya kita dulu yang rapat nih, bisa kumpul berapa nih, kan begitu. Kamis malam Jumat kemarin, ini contoh sekedar cerita aja. Kamis malam Jumat kemarin kita di Pondok Wates yang Kulon Progo, di pondok yang di kota, kita ada rapat evaluasi tentang koperasi, orang bilang toko, perlu penguatan modal ini segala macam, ya, diberikan beberapa solusi. Tapi sebelum bubar, kita bilang sebelum bubar, kita dulu ini bisa ngumpul berapa? Kita dulu bisa ngumpul berapa? Alhamdulillah malam itu terkumpul 7.500. Dari yang ikut kurang lebih 15 orang. Alhamdulillah, bersyukur. Jadi sebelum orang lain, kita dulu. Dan itu jadikan sebagai suatu SOP. Jadikan suatu SOP. Sebelum kita ngajak-ngajak orang berpikir, siapa donaturnya ya? Siapa mikir? Ambo ya kita dulu. Wong kita yang lebih mengerti, kita yang lebih bisa merasakan, kita yang lebih apa semangat untuk segera terwujud rencana-rencana itu. Sehingga bukan kemudian mengajak ini saldonya nol. Tidak demikian, tapi alhamdulillah ini ada saldo apa misalkan 500.000 sudah terkumpul. Ngajak bukan nol. Orang yang agak cerdas itu berpikir, anjuk pengurusnya apa berkorbannya itu. Masa tanpa model kan begitu, itu jadikan SOP. Bicarakan apa aja, saya kita ada dulu, urunan dulu yuk, semampunya terkumpul sekian. Besok lagi kita dulu yang ada sekarang. Jadi rapat itu udah bawa uang. Iya. Kalau orang awam bilangnya siapkan infak terbaikmu, ya kan? Jadi sebelum orang lain, kita dulu yang mulai. Itu spiritnya para sahabat. Bukan spiritnya orang-orang dari Bani Israel yang mengatakan innaha huna qa'idun, kita duduk-duduk aja lah, nunggu aja. Tidak demikian. Tapi pengorbanannya luar biasa. Nah, itu yang perlu kita tumbuhkan dalam kerangka bertahun itu. Bagaimana kita betul-betul berkorban? Nah, demi Islam. Demi dakwah ini. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim pasukan untuk menghadapi Romawi dalam suatu pertempuran. Sahabat Abdullah bin Huzafah itu tertangkap, sahabat Nabi Abdullah bin Huzafah, dibawa menghadap kepada raja. Faqalu inna hadha min ashabi Muhammad, karena Abdullah bin Hudzaifah itu statusnya sahabat Nabi, jadi bagi mereka dianggapnya istimewa, bukan prajurit biasa. Dibawa ke menemui raja. Faqala halaka an tatanassara wa utiyaka nisfa mulki? Kata sang raja, kamu mau enggak pindah agama, masuk agama Nasrani? Nanti kerajaan ini saya bagi dua, separuh buat kamu, separuh buat saya. Qala law a'taitani jami'a ma tamliku wa jami'a mulkal wa jami'a mulkil arab ma raja'tu an dini Muhammadin tarfata'in. Sahabat Abdullah bin Huzafah menjawab, jangankan separuhnya. Andaikan Anda memberikan untukku semua kekuasaan Anda, tambah lagi seluruh jazirah Arab ini, saya tidak akan meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW, walaupun sekejap mata, tidak. Qala idzan aqtulak, kalau begitu kamu saya bunuh lo nanti. Qala anta wadzak, kata sahabat Abdullah bin Huzaifah, loh, yaitu keputusan Anda, kalau mau membunuh silakan. Fa umira bihi fasuliba, Abdullah bin Huzaifah kemudian disalib. Wa qala lirumati urmuhu qariban min badanihi, kata para pemanah, regu eksekutor itu, jangan jauh-jauh, ambil posisi dekat-dekat dari dia. Jarak bidiknya, jangan jauh-jauh. Wa huwa ya'ridu 'alaihi wa ya'ba, itu dalam posisi kan ditakut-takutikan, diteror. Sang raja masih tetap terus mengajaknya masuk agama Nasrani. Udah masuk Nasrani aja daripada mati loh. Ini eksekutornya udah pada siap nih, para pemanah-pemanah ulung ini. Tapi tetap enggak mau sahabat Abdullah bin Huzaifah. Fa anzalah. Akhirnya sang raja udah turunin. Lepas dia dari tiang salib itu. Padahal tadi kan tujuannya cuma menakut-nakuti. Ayo. Murtad kamu, enggak mau. Wa da'a bi kidrin fasubba fiha ma'un hatta ihtaraqat. Kemudian disiapkan kuali besar. Air dimasukkan. Dimasak panas mendidih. Wa da'a bi asiraini minal muslimin fa amara bi ahadihima fa ulqiya fiha wa huwa ya'ridu 'alaihi an-nasraniyyati wa huwa ya'ba. Setelah air dalam kuali itu mendidih, sang raja memerintahkan untuk mendatangkan dua tawanan yang lain. Yang satu dimasukkan itu, direbus hidup-hidup di dalam kuali. Sementara sang raja masih membujuk sahabat Abdullah bin Huzaifah untuk masuk agama Nasrani. Karena ini poin nih. Kalau seorang sahabat Nabi mau masuk Nasrani berarti poin gede. Tapi beliau tetap tidak mau. Summa baka. Sahabat Abdullah kemudian nangis. Faqila lil mulki lil maliki innahu baka. Lalu ada yang laporan, raja nangis dia. Fa dhanna annahu qad jaza. Sang raja kemudian menyangka, ini udah takut nih. Qala rudduh. Udah panggil dia. Ma abkak, kok kamu nangis? Qultu hiya nafsun wahidatun tulqa sa'ata fa tadhhab. Saya menangis itu karena kok punya satu nyawa saja saya. Saya itu nangis karena hanya punya satu nyawa. Nyawa itu hilang selesai. Padahal fakuntu ashtahi an yakuna bi'adadi sya'ri anfusun tulqa fin nari fillah. Padahal saya mau itu punya banyak nyawa seperti jumlah rambut di kepalaku ini. Satu persatu kemudian dimasukkan ke dalam kuali yang airnya mendidih itu. Supaya nyawa itu hilang. Fillah, di jalan Allah Azza wa Jalla. Hebat sekali. Nangis itu bukan karena takut mati. Cuman kok cuma satu nyawa aja gitu. Kok ya banyak nyawanya. Sehingga semuanya gugur di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala lahu taghiyah. Lalu raja itu mengatakan, halaka antukabbila ra'si wa ukhalli'anka. Kamu mau enggak mencium kepalaku, nanti saya bebaskan kamu. Kata sahabat Abdullah, wa an jami'il usara. Saya mau. Tapi juga jangan saya yang dibebasin, semua tawanan orang-orang Islam ini juga dibebasin. Qala na'am, kata raja. Iya sudah. Yang penting kamu mau cium kepala saya. Faqabbala ra'sah. Wa qadima bil usara 'ala Umar. Akhirnya Abdullah bin Huzafah betul mencium raja Romawi itu karena beliau berpikir demi menyelamatkan kaum muslimin. Nah, ini memang betul dibebasin. Sang raja. Raja kalau bicara, kalau ditarik kan menjatuhkan harga dirinya, ya kan? Raja kok. Sudah setelah mencium kepalanya, beliau dibebaskan. Tawanan-tawanan umat Islam yang lain pun juga ikut dibebaskan. Kemudian mereka menghadap kepada Khalifah Umar. Fa'akhbaru khabar, diceritakan semuanya. Faqala Umar, kata Umar ibn Khattab dalam siara Alamin Nubala. Haqquna ala kulli muslimin an yuqabila ra'sa ibni Huzaifah. Wa ana abda'u faqabala ra'sah. Wajib setiap muslim untuk mencium kepalanya Ibnu Huzaifah. Dan saya akan memulai. Umar kemudian mencium kepala Abdullah bin Huzaifah radhiyallahu anhu. Ini sebagai tanda hormat dan tanda memuliakan. Itu kan luar biasa pengorbanannya. Dihadapkan dengan ancaman-ancaman kematian aja gak berubah. Itu yang harus kita tumbuhkan. Kita belum apa-apa kalau masalah berkorban itu. Jangan merasa sudah banyak berkorban lah. Jangan merasa sudah banyak berjasa, jangan. Masih terlalu sedikit yang kita lakukan. Para sahabat dulu ketika mereka memperjuangkan agama Allah, kita kan memperjuangkan agama Allah ini. Kalau dulu para sahabat itu dengan fisik, dengan peperangan, sering yang kita baca seperti itu. Kalau sekarang dengan apa, pendidikan, baik pendidikan pada anak-anak kita, demikian juga pendidikan keluarga kita, pendidikan kepada masyarakat kita, pendidikan kepada salafiyin itu sendiri, itu memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait tentang ta'awun, ya kalau kita berbicara tentang ta'awun, itu kita membicarakan dua jenis orang. Kalau kita berbicara tentang ta'awun, kita berbicara tentang dua jenis orang. Yang pertama aktif berta'awun, dua ya kita katakan pasif. Kepada yang pasif, yang jarang untuk bertahun-tahun itu ikut membantu. Dalam bentuk apa saja bantuan itu? Dengan tenaga, dengan harta, dengan pikiran. Bagi yang pasif, bagi yang jarang, bahkan yang penting saya ngaji aja lah. Datang pergi, datang pergi, datang pergi, datang pergi ngaji, datang pergi ngaji, datang pergi ngaji. Yang penting saya dan keluarga selamat. Egois. Kepada yang pasif, kita hanya bisa mengatakan dan menyampaikan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan hidayah. Maka kita perlu menjaga hidayah itu dengan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan rasa syukur itu dengan kita aktif di dalam berta'awun. Dua, apakah terpikir bagi orang yang berakal kesempatan mendapatkan pahala yang begitu banyak dan berlimpah kita lewatkan begitu saja? Keuntungan duniawi yang ada di depan mata, kalau ada peluang mendapatkannya, kita tidak mau melewatkan peluang itu. Bahkan kita kejar itu. Selisih harga yang hanya 1.000-2.000 per kilonya, kita kejar. Kenapa? Untuk sesuatu yang sangat tinggi nilainya, yaitu pahala, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, surganya, kita abaikan, kita acuhkan begitu saja. Jangan sampai kita acuhkan, jangan sampai kemudian kita abaikan. Itu kesempatan dapat pahala sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, nikmat yang Allah berikan itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenaga yang kita punya digunakan buat apa? Harta yang kita miliki disalurkan untuk apa? Kecerdasan dan kepintaran yang Allah titipkan itu buat kita digunakan untuk apa? Berpikirnya dunia aja atau itu memikirkan dakwah? Itu diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatirkan ketika nikmat-nikmat itu tidak kita syukuri, diambil, dicabut oleh yang menitipkannya. Mari kita punya kepedulian dan kita bangun itu. Ya sesuai kemampuan kita masing-masing. Kita gak bisa sama ratakan satu dengan yang lain. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita bantu. Ya bisa bantu dengan dana, kita bantu dengan piket kebersihan di sini. Ditumbuhkan itu. Kita ingin punya anak yang tanggap kerja. Kita ingin punya murid yang punya rasa memiliki terhadap fasilitas. Tapi kita gak ngasih contoh. Yang namanya piket itu kan cuma alat bantu kalau mau dipiket. Tapi kalau kesadaran itu, ya kan, kita jaga, kita rawat, ya kan, apalagi setelah musim hujan begini, setelah turun hujan, teras kotor, udah kita ambil sapunya, kita ambil alat pelnya. Jangan beralasan, pengennya ngepel sih, cuman gak ada alat pelnya. Bahwa yang mikir peduli, ya belilah alat pel. Kenapa sih? Nyumbang gitu loh. Aduh, aku duitnya gak cukup. Ya ngajak temennya. Kalau dua belum cukup, ngajak orang ketiga. Enggak cukup orang tiga, ngajak 10 orang. Ayo 10 orang kita urunan beli alat pel yang harganya 30 ribu, satu orang 3 ribu, 3 ribu. Astagfirullahaladzim. Ya bagus juga sih. Eh masa ya sampai harus ngajak 10 orang. Itu harga pulsa sehari. Jadi kepedulian itu yang harus kita tumbuhkan. Bukan cuma untuk kita, tapi kita juga ngasih contoh buat anak-anak, buat murid-murid kita. Ya, buat murid-murid kita. Lihat misalkan Al-Qurannya kurang rapi, ditata, dirak. Ya kan? Lihat kipas angin nyala siang hari gak ada orang, kita matiin. Lihat lampu nyala siang hari, kita matiin. Lihat keran ngalir, padahal gak ada orang, ya kita langsung tanggap, matiin. Sanya udah penuh, luber-luber, kita matiin. Ya. Tanggap. Ya. Itu bagi yang pasif. Bagi yang aktif, alhamdulillah. Mari kita jaga keikhlasan. Ya. Kita jaga keikhlasan, alhamdulillah. Jangan merasa berat, merasa sendiri. Ya. Dari dulu itu orangnya itu-itu aja. Ya. Kerja bakti ini orangnya itu. Tahun ini orangnya itu. Ya kan? Yang lain itu. Alhamdulillah. Disyukuri. Ya. Masih Allah pilih kita untuk termasuk yang itu-itu. Ya. Alhamdulillah tidak lepas dari yang itu-itu. Syukuri kita jaga keikhlasan. Alhamdulillah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala kan memberikan pahala sesuai dengan amal perbuatannya. Ngapain kita iri kepada yang tidak ikut bertaun? Kenapa kita benci dan kesal kepada mereka? Wong pahalanya beda kok. Ya. Allah maha adil. Yang aktif Allah kasih lebih banyak. Yang tidak aktif ya sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Jadi gak usah. Si pelan tuh susah banget diajak tahun. Gak usah sampai seperti itulah. Allah itu maha adil. Ngasih pahala, ngasih balasan sesuai dengan amal perbuatan itu aja. Yang kedua, bagi yang aktif juga. Ya. Berikan uzur-uzur positif. Ya. Kita berpikir positif. Yang lain sebenarnya juga ingin aktif. Tapi mungkin. Barangkali. Beban yang ada pada mereka lebih dari kita. Mungkin merawat orang tuanya. Ya kan? Barangkali istrinya yang sakit-sakitan. Barangkali punya tanggungan utang. Ya kan? Sehingga kalau mau aktif tahun itu juga mikirnya susah. Oh, sedang ngejar target bisa bayar utang misalkan. Atau mungkin orangnya sendiri yang gampang sakit. Jadi kalau pulang terlalu malam sudah masuk angin. Dari kecil seperti itu. Ya kita gak bisa berpikir buruk. Ya sudahlah gak apa-apa. Bagi yang aktif juga yang ketiga. Ya. Lihatlah siapa yang ada. Tidak usah memikirkan yang gak ada. Kalau dalam urusan tahun itu kerja bakti misalkan. Ada pengumuman kerja bakti besok bersih-bersih masjid ini segala macam. Ikhwan kita kalau dihitung-hitung kan lebih dari 100. Tapi yang datang kok cuma 11. Gak usah mikir yang 99 itu. Cukup berapa orang ini? 11. Udah 11 orang aja yang kerja. Gak usah mikir si A kok gak datang ya. Si B gak datang. Oh, saya sudah 11 aja yang gak ada. Kerja. Yang datang cuma 2 orang. Ya udah kerjanya 2 orang. Gak usah mikir kok cuma 2 orang. Udah pulang aja yuk. Udah punya niat bagus kok gak dijalankan. Kan itu. Kita berdua bisanya apa? Ya bisanya bersihin. Bisanya nyapu ya nyapu. Iya kan? Bisanya ngepel ya ngepel. Udah capek nih. Ya udah pulang. Tapi kan udah ta'awun dulu, udah kerja dulu bukan. Ya cuma 2. Udah mulai kerja, alhamdulillah datang 1, 3. Pas mau pulang datang 2, 5. Gimana nih? Kita cara berpikirnya gitu, gak usah mikir yang tidak ada. Pikir yang ada aja. Gitu. Kalau mikirnya seperti itu insya Allah gak mudah kecewa, gak mudah kesel, gak mudah sakit hati. Wallahu a'lam bishawab. 7:55. Ada beberapa pertanyaan ini. Bagaimana upaya kita untuk menumbuhkan semangat untuk bertanggung jawab sering-seringkah tahun dalam dakwah terkesan asal-asalan dan dijalankan dengan kurang bertanggung jawab. Ini semua terjadi karena kita tidak bisa mengerti dan tidak bisa memahami berapakah tinggi nilai nikmat yang Allah berikan buat kita, yaitu dakwah ini dan kita termasuk bagian dari dakwah ini. Karena kita enggak bisa menghargai, akhirnya kita asal-asalan. Ya. Sama dengan barang. Barang kalau kita enggak tahu nilainya, kita makanya asal-asalan, kita simpen sana, kita simpen sini, ya kan? Kita enggak jaga, kita rusak, kita biarin aja, Karena kita menganggap barang itu murah. Barang itu tidak punya harga. Seperti itu juga. Kita kalau tidak menganggap dakwah ini sesuatu yang berharga, bahkan kita anggap tidak ada harganya, kita akan sia-siakan gitu aja. Sama persis. Jadi akar masalahnya di situ. Kalau mau misalkan diperbaiki, diterapi, disembuhkan, ya jalan satu-satunya adalah bagaimana kita memahamkan bahwa dakwah ini berharga sekali. Hidayah ini mahal banget. Masjid dan fasilitas ini luar biasa. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua tempat punya. Tidak semua tempat diberi keleluasaan dan apa namanya? Kelonggaran untuk membangun dan mendirikan. Itu akar masalahnya. Jadi kalau mau diselesaikan nih, kita selesaikan akar masalahnya itu dulu. Perselisihan terjadi antara ustaz dengan pengurus, atau ustaz dengan ikhwan, atau ikhwan dengan ikhwan terkait dengan kebijakan-kebijakan ma'had. Ini suatu hal yang biasa. Iya, memang biasa. Dan alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah, ikut berbahagia. Namun terkadang ada luka yang belum tersembuhkan. Bagaimana agar luka itu sembuh tanpa berbekas? Ikhlas lillahi ta'ala. Gak ada yang lain. Ketika kita sudah menempatkan apa kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, semuanya serba mudah. Kenapa kita mesti terluka? Bu, ya dipikir-pikir, kalau terluka itu yang rugi siapa? Yang rugi bukan orang lain, yang rugi kita sendiri. Dunia terasa sempit, ya kan? Kita ketemu orang apa namanya sakit, ya kan? Kita hidup dalam kecemasan. Kita hidup itu dalam kegalauan. Itu dalam bayang-bayang yang sebenarnya enggak ada fakta dan enggak ada wujudnya itu. Mbak, luka. Tapi ketika kita menyadari bahwa yang paling terpenting adalah masalah hak bersama. Bukan masalah pendapat dan usulan saya itu diterima atau ditolak, bukan. Yang penting kita ikut andil untuk apa namanya mempertajam ide biar bagus dia, biar bisa digunakan. Usulan sana, usulan sini. Oh, yang ini nih jadi pembanding. Bagus. Meskipun tidak diterima, paling enggak kita bisa memberikan saran atau masukan yang apa namanya menjadi pembanding atau pertimbangan. Alhamdulillah. Jadi yang masih punya luka itu ya mohon maaf aja. Tentu poin ya. Ikhlasnya kurang. Gitu aja udah. Tentu poin ya, ikhlasnya kurang. Kalau orang yang ikhlasnya tinggi, ya udah, iya kan, semuanya diserahkan lillahi ta'ala, selesai, udah. Semangatnya suami sangat dipengaruhi oleh semangatnya istri, namun kadang-kadang suaminya semangat, istri malah gembosi. Misalkan ketika mau berangkat kerja bakti, istri bilang kerja bakti terus, emang abi doang yang bisa kerja bakti, yang lain pada kemana? Makanya jangan cerita ke istri. Ini kan ucapan seperti ini keluar karena kita cerita sama istri. Yang kerja bakti sedikit. Ya akhirnya besok-besok lagi kita dipaidu kalau bahasa orang Jawa. Enggak usah cerita seperti itu lah, enggak baik. Cerita sama istri seperti itu. Iya kan? Iya, kalau istrinya punya tipe motivator artinya memberi semangat. Tapi kalau punya istri dengan tipe seperti ini enggak usah cerita. Gimana bi kerja baktinya? Oh luar biasa. Targetnya terpenuhi. Jajanan banyak, pekerjaan banyak terselesaikan. Enggak usah cerita kalau yang menyelesaikan kita cuma bersepuluh gitu. Jangan udah. Berarti rame ya, Bu. Rame. Rame. Gitu ya, Bu. Rame. Jadi besok lagi kalau mau kerja bakti enggak ada kata-kata seperti ini. Emang Abi doang yang bisa kerja bakti? Enggak, banyak yang kerja bakti. Itu kesalahan kita menceritakan sesuatu yang seharusnya enggak usah diceritain kan sama istri, ya kan? Enggak usah diceritain. Kalau gitu istri tanya, mau kerja bakti, Bi? Iya. Dan kumpul sama teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kerja bakti, pulang ke rumah bawa oleh-oleh yang bawa oleh-oleh senyum lah. Bawa oleh-oleh senyum, bawa oleh-oleh cerita yang bagus-bagus. Gitu. Kalau pulang kerja bakti, oleh-olehnya cemberut, oleh-olehnya capek, oleh-olehnya sambat. Sambat itu bahasa Indonesia apa? Ngeluh. Ya istri gak mau lagi lah lihat suaminya seperti itu. Abi itu tiap kali kerja bakti, pulangnya cemberut aja, ngeluh aja. Udah gak usah kerja bakti. Kan itu. Cuman kalau tiap kerja bakti, pulang bawa oleh-oleh, ya kan? Pulang udah sampai ke rumah pinggirannya sayang. Abi. Gak tahu-taunya manggil sayang. Ya hasil kerja bakti dong. Itu gak ada kerja bakti aja, istri usul. Bi, kapan kerja baktinya lagi, Bi? Udah lama gak dipanggil sayang nih. Kan gitu. Sebenarnya salah kita sendiri juga. Ya kan? Salah kita sendiri juga. Makanya kalau kerja bakti, tolonglah. Kalau pulang dari kerja bakti, ya kan? Yang dibawa oleh-oleh itu apa, sah? Senyum, makanan, buah. Ya, apa namanya? Kita pulang itu tunjukkan, kita itu senang, bahagia. Kita kalau udah kerja bakti itu terus semangat hidupnya muncul gitu. Jangan pulang dari kerja bakti, ngeblodak gitu. Wadah, helmnya asal taruh, pakaiannya lepas kemudian dibuang, ditantelin, istrinya lagi, apa habis sih? Masa gak tau kerja bakti, capek, tau gak? Gitu. Istri kan berpikir, kok Umi yang kena? Capek abi kok Umi yang dibilangin kan itu. Akhirnya kita gak akan didukung untuk kerja bakti. Kan itu. Sama juga kalau kita olahraga, ya kan? Mungkin kita ada yang senang badminton, ada yang senang tenis meja, ada yang senang futsal, ya kan? Pulang dari olahraga itu jangan tunjukkan malah lemes gitu. Aduh, abi capeknya. Kenapa? Badminton. Nah, ya, istri mana yang kemudian gak akan protes? Udah, Bi, gak usah badminton-badmintonan lagi. Kan itu. Misalkan sampah banyak numpuk di dapur, ya kan? Istri kita bilang, Bi, panggilan sayangnya kan Bi, misalkan. Bi, sampahnya udah banyak. Tolong dibuangin dong di gimana? Di tempat sampah. Capek tahu. Mana itu? 2 jam nih nemenin ustaz main futsal gitu misalkan. Ya, ngapain nyebut nama ustaz juga? Iya, kena dah gua. Tahu capek nih. Istri kan dengan berpikirnya sederhana. Suami saya kalau olahraga mesti gitu, urusan rumah gini, urusan kerjaan pasti tertunda. Akhirnya gak akan setuju, gak akan mendukung. Coba pulang dari badminton, pulang dari futsal, ada sampah yang siap dibuang gak nih, Bi? Nah gitu ya kan. Ada yang bisa dibantu nih, mungkin gasnya habis gitu. Mumpung habis seger loh ini, tak beliin gasnya. Gitu. Apa ini? Ih, Bi, semangat banget. Iya, olahraga. Olahraga itu seger. Gitu. Besoknya ditanya, kok gak futsal lagi, Bi? Kan gitu. Kok gak badminton lagi? Itu triknya gitu. Wallahu a'lam, jangan lama-lama lah. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.